Hitla asa, afamaragu mibia adagati. Gimba kegea ilichat, hagi akasi afoda didir, rawagu rawoge ube, ini imogu rakada didir dahida, kakanta tuba, ilikye mudugu daresie, ila buuru, wankame haurugu tawalo, tikosi ilikye mugori. Ukumugu ilikemu gutilo, kara guti haki. Ina hii hukumitlipala ototira dacha atinti. Datla kwe miside hidagu horo haritlipala umados. Kara ilikemu himbu iimbu. Sagimba ina yacho uditongedos. Rakate dahida gima hadikara tuba ilikemu dugu daresie. E hagu asada hamisarada kipala utotira. Chinda ro emisira wage koraraha koraraga baifako. Gadun hakira gumiberi chada hachigah. Ha hakira chiga hagu tlafe. Gihupu umidiri hapege. Hagi haalesiri ilitemu. Gwa ibidu kichingu tawaloge. Inaigi kairi hari afoda didirituba. Gutilo ilitemu dugu daresie. Dahes hagi akasikara afoya da kitingu tawalogo, kakanta tuba, daresa ilike mugori unkurei tonge dosi gong. Unkurei gong gogwa e ina, hidagu deni hagu digidakwi. Dahes hagi akasi afo, ube afo darakada didirda hida. Afote ya inani ida ube maehaka guwa. Gogume hari uru. Kara ube afoda tiri isada didiri. Kakanta tuba. Ilike mudugu daresie. Sagimba lo imogu gong. Ilike mugori gukoma uru gong. Inanota wali na idadu gong. Inko. Ari mina haalumi dane. Iri imisane. Hahagu daresene ina. Sagimba. Khaboda ambe ni mo yani dadi. Kara khabiso odos hingi ila khuku usidi. Inko khabiso o sagani hadis hida hasada dasa kairi da hoi da abakwi. Da ila buuti da wanka wanka. Kairu kegu abaku kuhu ti ila khuku usada ibina data faadi da hidagu ilitlemu. Da hees. Malaika kiresi nigikai anatuba, handiki migimba ki ube, diga afi, hakeda kwa hasusi losona guhaboda ambe ni moge. Karasi nigikai tuba, gimba ki gutilo ugu ilitlemu. Teesi, hangirigi kwa hye erogu malaika kesi, magu haalesi ina. Teesa kaise, inasi nigikai anatuba, eta, Hanti tesa ay lakada. Anaseti tongi mo ugu go ay klima ha hee koku. Go ilatatawe Yesu. Ugu ilite mukile sina haales. Sagimba ilatawarada Yesu natlaatleso datletiru. Dahees hagi arimi rawu hintla adi. Yuudia teesi ya wana farasi kwa abaku poi. Inagwaida ura wako si, dugoti etedina guimbara hagulo. Kara inayoti hukuna hayoti gausi harihaki. Ilakos yati buruburiada atlapa. Hayako na hama iwa asagagosi. Inayako na uma da handiki mitlakadosi. Umakewa naba hedi lense guhua. Ti inakilesi nuguhui. Ina yani dasi jurungi daitumba la hasichedege kara umagos nagimba gu ilitlemu. Teesi sirikari darawagu rawu gugisira koniri ina. Hii ilida dairi farasi gu abakwi. Ha hinda msirikairogu hoi gu abakwi. Gwa ilabu ude. Afagosa dagicha ipanga gu dihu harikita. Haripanga ke, ina hiti kabai hidagu hapapugo nkoroge, haagigita walina harihadade sikhima. Kara, inakala kala anakhoti mo, gu iliti nkiru sabibu, gu kupidagu didiri gu iliti emu, gu koma urugong. Dakaju urungi dosi, haadakatanda dosi, dahani kimu umakituba, mtemi guwatemi, halo imogu loe. Dahes, hagi ari malaika hinka didirawagu letuge. Malaika kegi mah, hagi ete dikira ogong. Dota tlawa rawage tuba, kocha kurunkuri daru daka lenge, salosonagu didirugu ilitemu. Kocha agi mafu umai gutlakogu watemi, gusirikari dadeni, guhidagu deni, fu umai gufarasi, ha hidago hida dawe rawagu farasi ge, fu umai guhidagong, hidagu tonge goba, ha haka agutonge, hidagu digidakwi, ha gudeni. Dahes hagi arim makimokira, ha watemida khoro, ha sirikari doina. Hingi kurunkuri diriklima, makwatir gau, ha hikira gwaida urawagu farasi gu abaku getlima ha sirikari dos. Te sakai makimoke dugugi oi klima ha tetiminse kira gu afu afuma gu ala amugimba gu baka asasa makimoke. Tetiminse ke gu afu afuma ya hichori dihidahake da ili kamidichapa da makimoke. Hagi haane sirisana mugos. Hake gong chadako ina, digigitlak wa aigutlawada didirige, da asada dihige. Hake guamete, digigichu haripanga guahichau, afagu hikira. Guahidau rawagu farasi kire gu abakuge. Kira ote gong, gi agintifu umaigutu ena hake, hagi akakanti.